bojo lan wong tuwa urip ning desa tansah keloro-loro pancen saiki uripku wis mati nanging aja mbok anggap aku wis lali mung tansah ana sliramu luwe-luwe dadi sumpah jroning atiku pancen wis dadi sumpah jroning atiku yen durung bisa keturutan karepku Yeah.